sedang galau pada siapa mengadu. Berharap pada dunia sia-sia. Datanglah padanya yang lelah diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Everybody.